wa ba'da hadhihi al-laftah ila athar al-manhaj as-salafi fi hadha al-balad wa ghayrihi min al-buldan wajjih al-as'ilata al-atiyah. Setelah kita singgung beberapa athar-athar dari manhaj salaf yang ada di negeri ini dan negeri-negeri lain, maka saya sampaikan beberapa pertanyaan berikut. Ini kepada Muhammad Al-Ghazali. Soalul awal, pertanyaan pertama. Asahih ya Ghazali anna salafiyat asyuyukh al-ajilla an-nubala salafiyatun maz'umah. Apakah benar anggapanmu ya Ghazali bahwa salafiyahnya kesalafiannya para ulama yang terhormat yang cerdas dan berilmu kamu anggap sebagai hanya pengakuan kosong? Arafat minal islami qushur wa nasiyat judurahu. Yang kamu anggap salafiyah mereka hanya mengenali kulitnya tapi tidak mengetahui isinya. Ini tuduhan Muhammad Al-Ghazali ikhwani, bahwa para ulama hanya mengetahui kulit tidak mengetahui isinya. Inna ta'alim al-Islam a'azzu ladayhim wa ajal indahum min an yakuna fiha qushur. Sungguh pelajaran-pelajaran agama Islam ini lebih mulia, lebih tinggi untuk memiliki kulit-kulit yang tidak terpakai. Sangat mulia. Tidak mungkin ada bagian yang dianggap kulit tidak perlu. Fa'innahum ya'taqidun anna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallu ala nabi. Karena mereka meyakini sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah ada dalam ilmu agama ini yang dianggap kulit? Kamu makan pisang, makan isinya kulitnya? Buang. Kamu makan jeruk, kulitnya? Buang. Makan apa lagi? Kulitnya? Buang. Apakah ada dalam agama? Wahai Ghazali, yang kamu anggap kulit, ini pelajaran-pelajaran yang ini hanya kulit, gak penting, gak perlu, buang. Ada? Ya. Agama ini terlalu tinggi, terlalu mulia. Ta'alim al-Islam a'az, lebih tinggi, lebih mulia dari anggapanmu yang katanya ada kulit yang tidak penting. Mereka hanya tahu kulitnya, gak tahu isinya. Agama Islam ini dari A sampai Z-nya seluruhnya penting. Jangan ada yang dianggap kulit kemudian diremehkan dan dibuang. Wa indahum annal iman bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'bah. Dan menurut mereka para ahlus sunnah, para ulama, mereka dapatkan dari hadis-hadis bahwa yang namanya iman ada 60 atau 70 sekian cabang. Yang paling tingginya adalah la ilaha illallah. Yang paling bawahnya imatatul adza anit tariq. Menghindarkan, menghilangkan gangguan-gangguan dari jalan kaum muslimin. Hadhihi syu'ab ka syu'abi syajarah al-tayyibah, al-mubarakah. Gambaran ini bahwa iman memiliki cabang-cabang seperti gambaran sebuah pohon yang memiliki cabang-cabang dan ranting-ranting. Mana yang kamu anggap kulit? imatatul adha anit tarika, mau anggap kulit, buang, enggak penting. Ikhwani fiddin a'azakumullah, wahum yad'una ila li'tisam bikitabillahi wa sunnati rasulih, dan mereka para ulama, para pengikut salaf, mereka dalam keadaan mengajak untuk berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fi durusihim wa muallafatihim, dalam pelajaran-pelajaran mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, dalam manhaj-manhaj mereka, di bidang-bidang akidah seperti iman kepada Allah, beriman dengan nama-namanya yang mulia, beriman dengan sifat-sifatnya yang tinggi tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menolak satu pun dari sifat-sifat Allah, dengan keimanan yang bersandarkan pada dalil-dalil, ala faidin ha'il minal ayatil Qur'aniyah, didasarkan pada dalil yang sangat banyak, sehingga disebutkan oleh Syekh Rabi dengan faid al-ha'il, gelombang besar dari dalil-dalil. Ikhwani fiddin a'azakumullah, mana yang kamu anggap kulit wahai Ghazali? Mengapa kau katakan bahwa para ulama ahlu sunnah mengenal salaf hanya salaf-salaf yang kulitnya saja, enggak ngerti intinya? Lihat, mereka mengajarkan untuk berpegang dengan Quran dan sunnah, apakah itu kulit? Mereka mengajarkan tauhid la ilaha illallah, apakah itu kulit? Mereka mengajarkan untuk beriman pada Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya, yang setiap sifat yang kita ajarkan adalah sifat yang tercatat, terkandung di dalam Quran dan diriwayatkan dalam hadis-hadis secara mutawatir. Apakah itu yang disebut kulit? Wal ahadis sahihah, dengan dasar hadis-hadis yang sahih, mu'tamidan ala muqarraratis salafus salih, mereka bersandarkan dalil-dalil, mereka menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh para salafus salih. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Inilah akidah dari para sahabah wa tabi'in wa immatil huda, dan para imam-imam terkemuka, allati tadammanatha kutubut tafsir al-mawthuq, yang terkandung di dalam kitab-kitab tafsir yang terpercaya, wa bi imamatin wa jalalati muallifiha, yang terkenal penulisnya dari sisi keimamannya, imam besar, wa jalalahnya, keutamaannya, para muallif-muallifnya, siapa Ibnu Katsir, siapa Ibnu Jarir At-Tabari. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di antaranya disebutkan al-Imam al-Hafidh Ismail Ibnu Katsir rahimahullah, wa 'ala ma dhammanahu a'immatul hadis, demikian pula dalil-dalil yang terkandung di dalam kitab-kitab hadis yang ditulis, dikumpulkan, diperiksa, dipisahkan mana sahih mana dhaif, juga oleh para imam-imam yang masyhur bi imamatihim wa masyhur bi jalalatihim, terkenal keutamaannya, terkenal keimamannya, terkenal keilmuannya, masyhur mutadawilah bainal ummatil islamiyah, terkenal dan dipegang dari satu ulama ke ulama lainnya dan disebut oleh setiap ulama di seluruh dunia, min masyariqil ard ila magharibiha, dari timur bumi ini sampai ke baratnya, alam tidadil azman, sejak sekian lama jilan ba'da jil, generasi demi generasi, ila yaumina hadha, sampai hari ini. Tanyakan pada semua ulama, kiai, ustaz, apalagi gelar-gelar orang berilmu, tuan guru, apalagi muallim, tanyakan pada mereka semua. Kenalkah dengan Imam Bukhari? Kenalkah dengan Imam Muslim? Kenalkah dengan para ashabus sunan? Kenalkah dengan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik? Kenalkah mereka dengan Ibnu Katsir? Mereka semua kenal. Mana yang dianggap kulit? Kita gali akidah ahli sunnah dari kitab-kitab tersebut. Dari dalil-dalil, dari Quran dan sunnah. Dari Quran dengan tafsirnya. Dari sunnah-sunnah dengan syuruhnya, syarah-syarahnya. وَيُؤْمِنُونَ بِالرُّسُلِ جَمِيعًا. Jangan lupa dicatat, sudah berapa prinsip ahlu sunnah. Walaupun rudud mengandung ilmu, jangan termakan syubhat. Jangan termakan syubhatnya ha'ula, hizbiyun, sururiyun. Jangan baca bantahan-bantahan. Yang penting kita mencari ilmu. Kalau ada bantahan-bantahan, gak usah hadir. Gak ada ilmunya itu. Kadzab. Pendusta dan jahat. Kadzabun asyir. Kalau yang membantahnya para ulama, kalau yang membantahnya ahli sunnah, akan membantah ilmiah dengan ilmu. Maka lihat, kita sudah mendapatkan beberapa prinsip-prinsip ahli sunnah yang dicontohkan oleh Syekh Rabi' untuk membantah Muhammad Al-Ghazali ketika berkata bahwasanya mereka hanya tahu agama ini kulitnya saja. Hanya tahu ahlus sunnah atau hanya tahu salafiyah dari kulitnya saja. Nggak tahu isinya. Baik, kita sampaikan sekarang prinsip-prinsip sunnah. Kita sampaikan sekarang usul ahli sunnah. Mana yang kalian anggap kulit? Pertama, disebutkan oleh Syekh Rabi, mereka mengajak untuk berpegang dengan Quran dan sunnah. Apakah ini kulit? Yang kedua, mereka para ulama ahli sunnah mengajak untuk beriman kepada Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dari sumber-sumber yang pasti, yaitu Quran dan sunnah. Apakah ini juga kamu anggap kulit? Mereka bersandar dengan dalil-dalil dari Quran, dari kitab-kitab tafsir para ulama yang dikenal keilmuannya dan keimamannya oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Demikian pula berdasarkan hadis-hadis yang sudah dianggap sahih oleh seluruh para imam-imam ahlus sunnah yang terkenal, yang dikenal oleh seluruh kaum muslimin, seluruh para ulama. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, berarti yang ketiga, wa yu'minuna birrusuli. Mereka mengajarkan untuk beriman kepada rasul-rasul seluruhnya. Wajihaduhum fi dhatillah, dan bagaimana perjuangan mereka para ulama ahli sunnah di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni untuk membela kemuliaan Allah, keesaan Allah. Apa yang disebutkan dalam prinsip pertama dan kedua tadi, dibela mati-matian dengan jihad fi sabilillah. Tidak mudah. Apakah kalian anggap bahwa itu bukan jihad? Apakah kalian anggap bahwa yang namanya jihad adalah hanya pemberontakan pada para penguasa atau provokasi di mimbar-mimbar atau demonstrasi dalam jumlah besar? Itu jihad? Kalau membela ketinggian Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya, apakah itu bukan jihad? Ketika menyatakan bahwa Quran benar-benar ucapan Allah, bukan makhluk, Allah benar-benar memiliki sifat kalam. Allah benar-benar menyatakan wa kallamallah Musa taklima, dan Allah benar-benar mengatakan wa kallamahu rabbuh, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innani anallah. Kemudian ditangkap, kemudian dicambuk, kemudian dipenjara Imam Ahmad. Apakah itu bukan jihad? Hanya membela Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. dari cercaan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka berjihad wa sabrihim. Garing buku kitab. Wa sabrihim 'ala al-adha fi sabil at-tablighi risalatihim. Mereka mengajak untuk beriman pada semua para rasul bahwa mereka benar-benar rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sabar di jalan tersebut. Sabar menghadapi gangguan-gangguan. Fi sabili tablighi risalatihim. Di jalan penyampaian risalah. Beriman bahwa mereka para rasul adalah pejuang-pejuang yang mengajarkan tauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa janibut taghut. Beriman bahwa mereka diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat dan mereka sabar. وَيُؤْمِنُونَ بِالْحَاكِمِيَّةِ لِلَّهِ وَحْدَهِ. Dan mereka beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakim yang memutuskan keputusan-keputusan. Dan juga beriman dengan malaikat-malaikatnya. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Dan beriman pada hari akhirat. وَمَا فِيهَا مِنْ تَفَاصِلِ الثَّوَابِ. Dan beriman pula dengan rincian yang ada padanya dari pembalasan-pembalasan. Apakah pahala atau azab. إِنْ شَرًّا فَشَرْ وَإِنْ خَيْرًا فَخَيْرْ. Kejelekan dibalas kejelekan, kebaikan dibalas kebaikan. وَيُؤْمِنُونَ بِالْقَدَرِ khairihi wa syarrih. Ini juga prinsip yang diajarkan oleh para imam-imam ahlu sunnah. Ya hadha, mana yang kalian anggap kulit? Ya Ghazali, mana yang kalian anggap kusyur? Itu cuma kulit, gak penting. Mana? Sebutkan. Apakah akidah kamu anggap kulit? Apakah prinsip-prinsip sunnah kamu anggap kulit? وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْحَاكِمِيَّةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ. Dan mereka juga beriman bahwa hakimiyah yang berhak untuk menjadi hakim, yang menghukumi, yang memutuskan keputusan-keputusan hukum adalah Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ طَرِيقَ إِلَى السَّعَادَةِ فِي الْآخِرَةِ وَالسِّيَادَةِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا فِي طَاعَةِ هَذَا الرَّسُولِ. Dan tidak ada jalan lain yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kecuali dengan ketaatan kepada Rasul dan pengikut-pengikutnya dan mencintainya dan mengikutinya. Wattiba'ihi wa hubbih. Dan mengikutinya dan mencintainya. Yuhafidhuna ala salawat. Mereka juga menjaga salat-salatnya dan mengajak untuk menjaga salat, menjaga waktunya, menjaga agar berjamaah, menjaga kewajiban-kewajiban di dalamnya dan rukun-rukunnya. Wa yu'addunaha fi buyutin adinallah an turfa'a wa yushiduna li ajli dhalika hadzal buyut. Mereka menunaikannya di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan, yang Allah jadikan untuk tempat ibadah, yaitu masjid. وَيُشِيدُونَ لِأَجْلِ ذَلِكَ هَذِهِ الْبُيُوتِ. Yang mereka dalam keadaan menyiapkan, membangun masjid-masjid untuk beribadah. Mereka yu'adduna zakat, mereka menunaikan zakat. Allati faradallah, yang Allah fardukan di dalam kitabnya melalui lisan Rasulnya SAW. Wa yarawna anna mani'aha yastahiqul qatl wal qital, dan bahwasanya siapa yang menolak zakat juhudan, maka mereka layak untuk diperangi oleh penguasa untuk mengeluarkan zakat. Apakah itu juga bukan prinsip? Apakah kalian anggap itu sebagai kulit? Yu'adduna siyam, mereka menunaikan puasa dan mengajak kaum muslimin untuk menegakkan kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Wa yahujjuna wa ya'tamirun, mereka haji, mereka umrah. Wa yarawna wujubal jihad, mereka juga berpendapat wajibnya berjihad. Walahum fi hadzal waqt durun fa'alun fil jihad, dan mereka pada hari-hari ini juga memiliki upaya dan jasa dalam perang di Afghanistan dengan harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka, di samping dukungan-dukungan dakwah Islamiyah di seluruh alam, di seluruh dunia. Apakah ini juga kulit? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari kemunkaran. Wa yad'una ila Allah, mengajak kepada Allah. Wa yarawna annahu la budda fid da'wati ila Allah, mengajak manusia kembali kepada Allah dan berpendapat harus berdakwah dan mengajak kepada Allah, harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah. Apa ini yang dianggap kulit? Wa yu'adzimuna nususal kitab was sunnah ta'dhiman la yulhaquna fi, dan mereka mengagungkan, menghormati, memuliakan dalil-dalil yang ada dalam Quran dan sunnah dengan pemuliaan yang tidak bisa ditandingi dengan kemuliaan apapun. Dalil Quran, dalil sunnah diangkat tinggi-tinggi, dan itu yang paling tinggi. La yulhaqun wa yad'una ila ihtiramiha, dan mengajak kaum muslimin untuk menghormatinya. Wa tadabburiha, untuk mempelajarinya. Wa tatbiqiha, untuk menerapkannya. Wa la yarawna fiha qushura, dan mereka tidak menganggap semua itu sebagai qushur. Wa qala syaikh حفظه الله تعالى في سياق رده وتفنيده لضلالات عبد العزيز القارئ المدافع عن الصوفية. Itu bantahan kepada Ghazali. Ini prinsip-prinsip sunnah mana yang dianggap kusyur. Beliau juga berkata, Syekh Rabi, ketika membantah orang kedua, yaitu kesesatan Abdul Aziz Al-Qari yang membela Sufiyah, beliau berkata, hafizahullah, kata Syekh Rabi, la tukhallid baina qadaya al-furu' wal-usul, fahunaka usulun man iltazamaha fahuwa min ahli sunnah, wala yuntama ila ahadil madahib al-arba'ah fahuwa min ahli sunnah, وَمَنْ خَالَفَهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأُصُولِ الْمُخَالِفَةِ الْمُبْتَدِعَةِ وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْأُصُولِ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ فِي كُتُبِ الْعَقَائِدِ فَمَنْ خَالَفَهَا بَدَّعُوهُ وَمِنْ الْتَزَمَ وَثَبَتَ عَلَيْهَا اِعْتَبَرُوهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ. Qala, beliau berkata, jangan kalian campur adukkan antara perkara-perkara usul dan perkara-perkara yang merupakan cabang-cabangnya. Di sana ada usul yang merupakan prinsip-prinsip dasar. Siapa yang berpegang dengannya, dia termasuk ahli sunnah. Dan siapa yang ada di dalamnya, walaupun mengikuti salah satu dari madhab-madhab yang empat, maka dia menjadi ahli sunnah. Siapa yang menyelisihinya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Wabadda'uhu akan dianggap sebagai mubtadi'. Waqad dzakara hadhil usul a'immatul Islam, dan prinsip-prinsip tadi, usul tadi disebutkan oleh para ulama, oleh para imam-imam dalam masalah akidah khususnya. Siapa yang menyelisihinya, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Min hadhil usul, di antara prinsip tersebut yang pertama. Ini bantahan kepada mereka yang mencampur adukan antara usul dengan furu'. Wa min hadhil usul, di antara prinsip-prinsip tersebut, pertama at-tauhid bi anwa'ihi, tauhid dengan macam-macamnya. Rububiyah, uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Faman khalafa fi wahidin min hadhil anwa' badda'u. Siapa yang menyelisihi tauhid uluhiyah atau rububiyah atau asma dan sifat, maka akan dianggap sebagai mubtadi'. Wa qad khalafat al-jahmiyah fa attalu fi bab al-asma'. Maka Jahmiyah yang menolak sifat-sifat, tidak mau beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, attalu, mereka tolak, mereka tinggalkan sifat-sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, fabadda'humus salaf, maka dianggap mubtadi', ahlul bid'ah oleh para salaf, para ulama terdahulu. Bal kaffarahum, bahkan dikafirkan. Wa tabahum fi naw'it ta'til, bahkan kemudian mereka dianggap sebagai golongan penolak-penolak sifat. Dan mengikuti Jahmiyah, Mu'tazilah, fa'attalu sifat wa athbatul asma, menetapkan sifat-sifat tetapi menolak nama-nama. Di belakangnya ada yang mengikutinya lagi, yaitu Asy'ariyah wal Kullabiyah wal Jahmiyah. Al-Jahmiyah, Kullabiyah yang Jahmiyah, dalam menolak sifat. Hanya saja masih malu-malu, mereka tidak menolak seluruhnya. Mereka menolak sebagian besarnya, mereka terima sebagian kecilnya. Ada yang menganggap hanya sifat 20 saja, ada yang menganggap hanya 13 saja, bahkan ada yang menganggap cuma 7 sifat saja. Sama-sama mereka ini dalam prinsip bid'ahnya, yaitu ta'til sifat, menolak sifat-sifat al-khabariyah. Faja'alahumus salaf min as'afil jahmiyah. Maka mereka dianggap oleh salaf sebagai bagian-bagian dari Jahmiyah. Yang Mu'tazilah, yang Kullabiyah, yang Asy'ariyah, dianggap mereka Jahmiyah. Wa syarakat as-sufiyyah hadhihi al-firaq fi ta'til as-sifat. Kemudian sufi ikut, karena memantahnya, membantah tokoh pembela sufi. Maka dibantah bahwa prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah pertama tauhid dengan tiga jenisnya. Siapa menyelisihinya, maka dia adalah mubtadi'. Di antara yang menyelisihinya adalah Jahmiyah, diikuti oleh Mu'tazilah, diikuti oleh Asy'ariyah, diikuti oleh Kullabiyah, diikuti di belakangnya oleh Sufiyah. Wa awghala fi dhalika hatta waqa'at fil hulul. Bahkan Sufi menolak sifat Allah, bahkan yang pentingnya, apa itu? Tingginya Allah di atas arsnya. Mereka menyatakan Allah zatnya di sini bersama makhluk menyatu. Mengerikan sekali. Sampai waqa'at fil hulul. Sampai mereka jatuh ke dalam kekufuran hululiyah. Sufi. Ada yang sampai jatuh ke dalam akidah hululiyah. Apa hululiyah? Halla fil makhlukat. Bahwa Allah meresap di semua makhluk. Di sini Allah. Di tembok itu Allah. Di sini Allah. Di pohon Allah. Di sampai yang busuk-busuk, yang jorok-jorok pun dikatakan di situ ada Allah. Ya. Pernah dengar? Ada seseorang di Purwakarta yang menyatakan, kalau kamu di dekat sampah, bau busuk, sehari, dua hari, setelah sekian hari, hilang. Karena Tuhan sudah ada di sana. Ya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah hululiyah, tidak segan-segan menyatakan Allah ada di tempat sampah. Ya. Na'udzubillah min dhalik. Wa wahdatul wujud. Aliran kedua, wahdatul wujud. Ya. Bahwasanya keberadaan ini semuanya satu, yaitu Allah. Mirip dari satu sisi, berbeda dari sisi lain. Serupa tapi tak sama. Hululiyah dengan wahdatul wujud. Maka mereka kalau sudah sampai tingkat tertentu, mereka menganggap bahwa mereka menyatu dengan Tuhan. Allah ada di diriku, maka aku adalah Allah. Sampai-sampai mereka berani berkata bahwasanya Fir'aun itu lebih alim daripada Nabi Musa. Ketika Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, itu Musa bodoh. Kata mereka, astagfirullahaladzim. Tidak mengerti bahwa memang Allah menyatu dalam semua benda, termasuk Fir'aun. Maka sungguhnya Fir'aun itu benar, karena pada dirinya menyatu Allah di dalamnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, di antaranya ucapan Al-Arabi, atau enggak pakai alif lam, yang mengatakan bahwasanya Ibnu Arabi ini dalam syairnya, tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami, dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Itu sufi. Silakan tanya siapa itu Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi, bukan. Bukan Abu Bakar Ibnul Arabi, itu alim ahlus sunnah. Tapi Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ucapannya kufur-kufur yang sangat. Apakah itu Mu'tazilah? Bukan. Apakah dia Jahmiyah? Bukan. Apakah dia Asy'ariyah? Bukan. Apakah dia Qulabiyah? Bukan, bukan, bukan, bukan, bukan. Dia sufi. Berarti sufi pun terjerumus dalam perkara yang penting, yaitu menyimpang dalam masalah akidah. Ya memang bermacam-macam tarekat-tarekat sufi ya. Maka kita hanya berkata ada yang sudah sampai pada hululiyah dan sudah sampai pada wahdatul wujud. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da shalah bin Allah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.